Mitra bisnis, ada sebuah tes yang sangat menarik yang pernah dilakukan ya. Pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa begitu ya. Pertama ditanyakan, menurut Anda, ini sekelompok orang ya ditanyain, menurut Anda, di sebuah negara dengan populasi 100 juta orang, dalam 10 tahun ada berapa orang yang mati karena kanker paru-paru? Dan diagregate ya, jadi ada berapa jawaban dari orang itu dikumpulkan jadi satu di rata-rata ya. Jadi dari satu kelas 40 orang itu angkanya diambil semua lalu di rata-rata ya. Dan hasilnya kira-kira 100 ribu orang. Di kelas yang lain, ditanyakan sesuatu yang seperti ini. Di dalam sebuah negara yang populasinya 100 juta orang, dalam 10 tahun terakhir, ya, berapa orang yang mati karena kanker paru-paru yang disebabkan karena merokok? Lalu dari 40 orang yang berbeda, diambil angkanya. Dan ternyata, rata-ratanya sekarang 200 ribu orang. Nah, ini yang menarik. Ternyata manusia itu menganggap kemungkinan terjadinya kanker paru-paru karena kasus merokok 200 ribu orang dari 100 juta. Kalau hanya kanker paru-paru 100 ribu. Padahal sebetulnya kanker paru-paru karena merokok itu bagian dari kanker paru-paru. Ada lagi yang terjadi kanker paru-paru tapi bukan karena merokok. Ya. Ini yang menarik. Ya. Jadi kalau Anda lihat, orang merasa sesuatu itu menjadi lebih real, lebih pas, ya, lebih tepat. Kalau itu lebih detail. Ya. Ada perkataan yang katanya begini, Pak Joko itu menikah dengan bahagia. Tiba-tiba istrinya membunuh Pak Joko. Benar apa tidak? Wah, orang curiga. Tapi kalau dibilang begini, Pak Joko itu menikah dengan bahagia. Tiba-tiba istrinya membunuh Pak Joko untuk mendapatkan warisannya karena dia mencintai seorang pemuda yang baru. Nah, ini terasa lebih real ya. Padahal sebenarnya ini sama dengan yang tadi gitu ya. Seperti juga kalau Anda lihat, korban kecelakaan alam di Amerika ada 500 orang tahun lalu. Orang merasa ya mungkin, tapi kok rasanya tidak sebanyak itu. Tapi kalau dibilang korban gempa bumi di California yang menimbulkan banjir menyebabkan matinya 500 orang di Amerika. Nah, ini rasanya lebih tepat gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, banyak sekali hal kita harus menjelaskan dengan lebih detail, lebih rinci, terasa lebih solid. Bahkan kemungkinannya terasa lebih hebat. Contohnya, korban pembunuhan di dunia di tahun lalu ada 100 ribu orang. Apa sih benar apa enggak? Tapi kalau dibilang korban perang di dunia tahun lalu lebih dari 100 ribu orang, oh ya pasti begitu. Karena ternyata otak kita ini tidak sanggup mengambil sesuatu yang umum dan menerjemahkan itu dalam bahasa bahwa pembunuhan itu bisa berarti perang, bisa berarti dendam, bisa berarti tembak-tembakan antar geng, bisa berarti hal-hal yang banyak. Ketika kita mendengarkan kata perang, kita lebih spesifik tahu bahwa ini ternyata lebih berbahaya. Mitra bisnis, kita harus lebih berhati-hati lagi ketika kita memakai sesuatu hal yang umum, karena orang merasa bahwa itu tidaklah sangat akurat. Tapi kalau kita memakai hal yang detail, itu akan menguatkan cerita kita, menguatkan konsep kita, menguatkan pemikiran kita, dan menguatkan angka-angka kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.